Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita mengharapkan bahwa kajian kita pada hari ini mampu lebih membuka wawasan kita, menyejukkan perasaan kita, dan mampu menggerakkan segala aktivitas tubuh kita untuk mengaplikasikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita nantinya. Pada hari ini kita akan membahas ayat 187 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ard. La ta'tinkum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, ayat 187 ini menceritakan tentang kondisi hari kiamat dan kedatangan hari kiamat itu. Ini adalah merupakan pertanyaan yang diajukan oleh para kafir Quraisy yang diperintahkan oleh para pemuka-pemuka Yahudi untuk ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa hal. Tentang hari kiamat, tentang pemuda Ashabul Kahfi, berapa lama mereka tertidur, dan kemudian beberapa hal lainnya. Nah, berbicara tentang kiamat di dalam keterangan ayat ini dijelaskan dengan sangat jelas kepada kita bahwasanya ada beberapa poin yang penting di sini. Yang pertama adalah bahwa keterangan hari kiamat itu hanyalah merupakan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari kiamat itu adalah hari di mana membuat seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat ketakutan karena begitu dahsyatnya. Dan yang ketiga adalah bahwa hari kiamat itu akan datang dengan sangat tiba-tiba tanpa disadari oleh siapapun akan kedatangannya. Kalau kita perhatikan di dalam beberapa keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat yang senada tentang keterangan ayat ini. Ketika orang-orang kafir menanyakan wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum shadiqin, mereka bertanya kapankah janji Allah itu akan didatangkan jika kamu betul-betul adalah orang yang menang, orang-orang yang berkata benar. Kemudian ada beberapa redaksi yang menarik kalau kita perhatikan dari keterangan tentang kiamat. Ketika orang-orang kafir menanyakan tentang hari kiamat ini, bisa jadi mereka hanya sekedar untuk mengetes kebenaran kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bentuk mereka betul-betul menantang untuk didatangkan kedatangan hari kiamat itu. Sebagaimana keterangan ayat tadi, mereka bertanya kapan ini datangnya hari kiamat. Atau bisa juga ketika mereka bertanya tentang kedatangan hari kiamat, memang mereka ingin menegaskan kapan kira-kira kedatangan hari kiamat itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalum musamman laja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Mereka berusaha untuk mempercepat kedatangan hari kiamat itu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kapan datangnya hari kiamat, maka akanlah didatangkan hari kiamat itu secepatnya dan mereka akan merasa terkejut dengan kedatangan hari kiamat yang begitu tiba-tiba. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir para narasumber kita. Ada Ustaz Jainal Arifin, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Ardiansah di studio yang siap untuk memberikan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Suatu hal yang kita yakini bahwa kiamat itu benar dan pasti. Dan bagi umat Islam, kiamat itu bukanlah suatu hal yang menakutkan, tetapi adalah suatu hal yang membahagiakan. Untuk itu pernah ketika saya bertemu dengan seseorang, dia berkata kepada orang yang meminjam uangnya dan tidak mau membayarnya, dia berkata, "Udah, tak usah bayar, nanti kita ketemu di akhirat saja." Artinya apa? Orang yang yakin kepada hari kiamat akan bahagia, tidak harus membalas setiap perbuatan jahat yang menimpa dia. Cukuplah Allah membalas, dan itu tidak harus di dunia, tapi ada pembalasan yang tidak mungkin terelak oleh setiap orang, yaitu akhirat. Jadi setiap manusia yang mungkin tertindas di muka bumi ini, dia akan melapangkan dadanya. Karena apa? Karena balasan itu pasti akan dibalas, dan itu amat sangat dahsyat. Karena apa? Karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Itu satu. Kiamat itu juga membahagiakan. Karena apa? Karena ketika seseorang muslim mau membanting tulang, bekerja keras, beribadah, beramal, sholat subuh di waktu ngantuk, sholat isya di waktu mau tidur, siang-siang panas sholat zuhur dan asar. Karena apa? Karena dia tahu bahwa amal yang dia kerjakan ini akan mendapatkan balasan yang begitu dahsyat di akhirat kelak. Sehingga dengan adanya hari akhirat ini sangat membahagiakan dia. Sama seperti petani mau dia menanam, capek-capek dia turun ke sawah. Karena apa? Karena suatu masa nanti dia akan memetik panen dan hasil. Begitu juga kiamat ini membahagiakan bagi seorang muslim. Karena apa? Karena dengan keyakinannya yang kokoh pada kiamat, dia tidak akan mau membuat maksiat sedikit pun. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ada seorang pemuda yang begitu menggebu-gebu untuk melakukan seks datang. "Wahai Syekh, bagaimana kalau saya ingin melakukan seks di luar nikah?" Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, "Akan kudatangkan seorang wanita ting-ting yang begitu cantik mempesonamu. Tetapi besoknya kubakar kau ke dalam tungku yang begitu panas. Mau enggak?" "Ah, kalau kayak gitu enggak lah Syekh." Jadi seseorang tidak akan mau melakukan perbuatan maksiat kalau dia menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka yang akan ditimpakan pada dirinya. Sehingga ini juga merupakan kebahagiaan. Karena apa? Karena ketika dia tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, tentu saja keluarganya akan menjadi keluarga yang harmonis, anaknya jelas statusnya, dan ini tentu membahagiakan tidak saja di akhirat, tetapi benih-benih kebahagiaan itu pun kita dapat karena keyakinan kita tentang hari kiamat di dunia ini. Iya, Ustaz Ardiansah, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Jainal tadi dengan pemaparan kisah yang cukup mengesankan kepada kita dan sangat menyentuh. Ada satu pertanyaan dari saya, Ustaz. Kiamat itu sebenarnya membuat seseorang itu harus bahagia dan bahkan memotivasinya untuk tampil menjadi pekerja-pekerja keras dan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata banyak sekali orang lalai dari kedatangan hari kiamat ini. Atau bahkan mungkin ketika di dalam hidupnya dia tidak pernah memikirkan akan datangnya hari kiamat. Ini kira-kira apa sebabnya, Ustaz? Iya, kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini, artinya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat dan siksa neraka atau nikmat yang ada di dalam surga, ini disebabkan karena kehidupan manusia saat sekarang ini sudah sangat materialistis. Segala sesuatunya diukur dengan materi. Artinya dia baru mau beriman apabila benda itu dapat dia lihat atau dia dapat dia rasa, dia raba dan sebagainya. Tetapi ketika itu masih berupa semacam ancaman, baik itu di dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak akan sepenuhnya untuk mempercayainya. Nah, hal ini dapat kita lihat betapa banyak anak-anak muda saat sekarang ini, mereka mengebut di jalan, padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwa mengebut di jalan itu akan membahayakan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Tetapi karena hal itu belum terjadi pada dirinya, sehingga dia mengabaikan begitu saja sampai akhirnya kakinya patah atau kemudian dia mati atau temannya mati, barulah kemudian mungkin dia sedikit sadar. Walaupun tidak jarang juga di antara mereka ada yang kembali berbuat kapok, tidak ya, kapok berbuat hal yang sama. Jadi dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan akhir. Tetapi ini adalah sebuah perjalanan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat seseorang yang berjalan di tengah padang pasir dan kemudian berhenti sejenak di bawah pohon untuk melepaskan keletihannya, dan kemudian dia akan berjalan melalui padang pasir yang begitu luas dan lebih lama lagi. Jadi ketika kita melihat seseorang berteduh di bawah pohon, namanya juga berteduh istirahat, itu tidak akan lama. Dan begitulah kehidupan di dunia ini, tidak lama. Maka daripada itulah agama Islam melalui Al-Quran, melalui Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita tuntunan untuk membangkitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Gaib, yang tidak terlihat, dan begitu juga dengan padang mahsyar, azab kubur, siksa neraka dan sebagainya yang sampai hari ini juga belum kita saksikan. Maka ketika seseorang pernah bertanya dahulu di Universitas Islam Madinah tentang apakah siksa kubur itu ada atau tidak, maka profesor saya ketika itu menjawab, saya enggak tahu karena saya belum pernah merasakannya. Tetapi melalui informasi hadis, ya, di mana kita mengakui bahwa salah satu sumber ajaran agama itu adalah hadis, maka kita mendapatkan bahwa siksa kubur itu ada. Artinya terkadang manusia itu mesti mendapatkan suatu bukti nyata terlihat di mata kepalanya, ya panca inderanya, barulah dia mau beriman. Jadi karena hidup materialistis itu tadi, Ustaz, singkatnya. Kalau saya lihat sebenarnya siksa kubur itu jangankan di kuburan, dalam dunia nyata saja pun kita terkadang, kata Syaikh Mutawalli Sa'arawi, seseorang itu tidur bersama di atas kasur yang sama, tetapi memiliki mimpi yang berbeda. Ada alam lain selain alam yang kita lihat dengan mata kepala kita. Untuk itu sebenarnya ada satu hal yang perlu kita cermati, bahwa umat Islam itu harus berorientasi akhirat, dan akhirat seseorang itu jatuh ketika seseorang itu wafat. Iza mata ahadukum koma kiamatuhu. Kalau seseorang itu telah wafat, maka kiamat telah jatuh bagi dirinya. Kalau ditanya, ya sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang kok tidak kiamat-kiamat, sebenarnya permasalahannya ketika kita wafat itulah kiamat bagi kita. Adapun kiamat yang besar nanti itu adalah hanya Allah yang tahu, seperti ayat yang di sini. Tapi menariknya sih kita lihat bahwa kuburan itu bukanlah sekedar ukuran 1x3 ya. Tapi sebenarnya ada di dalam nyata ada mimpi. Maka sebenarnya orang yang dalam kubur itu, sebagaimana dalam nyata pun kita melihat mimpi yang kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi tidak lebih dari 7 detik, tapi kita bisa menceritakannya berjam-jam. Maka di dalam kubur itu, kalau misalnya seseorang mukmin beramal baik, maka disebutkan sebagaimana doa kita, jadilah dia sebagai raudhah. Dan sebaliknya akan menjadilah seperti hufroh min hufarin niron. Ya, sangat jelas kita dengarkan tadi bagaimana penjelasan demi penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber. Maka di sini saya ingin membahas dari segi bahasa, ketika Allah berfirman yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ini adalah keterkaitan dari ingkarnya Yahudi yang mana tidak mempercayai hari kiamat itu akan datang. Makanya bahasanya di sini adalah menanyakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, kalau memang betul engkau itu memang nabi, maka beritahulah kami bagaimana akan datangnya hari kiamat itu. Makanya dibahasakan di sini ayyana mursaha. Ayyana ini adalah soal atau pertanyaan yang menunjukkan akan waktu. Seperti yang kita dengar sehari-hari itu adalah dengan memakai mata. Sedangkan ayyana di sini adalah mubalaghahnya, dalam arti kata bahasa yang sampai puncak yang sangat tinggi. Ini menandakan bahwasanya hari kiamat itu adalah sangat agung, sehingga ada orang yang penduduk bumi ini, bahkan langit pun tidak mengetahuinya. Maka rahasianya sebetulnya ketika Allah membikin keadaan kita seperti ini, supaya kita sebagai hamba terus berhati-hati terus dengan keagungan hari kiamat itu, mana hari kiamat itu adalah hari pembalasan di mana seluruh manusia akan perbuatannya. Para pendengar rahimakumullah, salah satu yang cukup menarik yang terdapat di dalam ayat pembahasan kita hari ini adalah ketika Allah memakai redaksi yas'alunaka dalam bentuk fi'il mudhari'. salah satu rahasianya adalah ini untuk menunjukkan bahwa sejalan dengan perkembangan zaman akan tetap ada orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan hari kiamat dan bahkan menantang untuk didatangkan hari kiamat itu. Jadi satu hal yang menarik adalah bahwa walaupun sudah begitu jelas Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kondisi hari kiamat, bagaimana dahsyatnya hari kiamat dan bagaimana menakutkan hari kiamat, akan tetapi pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang akan tetap ada orang-orang yang meragukan keberadaan hari kiamat itu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan masukan dari para ustadz kita tadi dapat memberikan kita pemahaman baru dan memberikan kita kesadaran baru tentang apa yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Pada intinya adalah bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat adalah satu sikap yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.